يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك ورحمتك علما يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan تعريف الصحيح dalam usul al-fiqh. Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah ta'ala, beliau katakan di sini halaman 77, ta'rif as-sahih, beliau katakan ini ta'rif as-sahih dan ta'rif makruh itu bukan dari waraqat, bukan dari penulis, ya. Ini dari muhaqqiq. Was-sahihu min haitsu wasfihi bis-sihhati ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. Biar istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Ini agak sulit sedikit ini. Atau sulit banyak, ya. Apa arti sahih di sini? As-sahih. Ini berarti kita memulai hukum wad'i sekarang. Namanya bukan hukum taklifi lagi, tapi hukum wad'i. Tapi bagaimanapun kita ikuti manhajnya al-waraqat saja. Karena kalau kita nanti nambahin tentang mani', kemudian tentang sabab dan seterusnya, itu bakal panjang. Pembahasan sahih dan batil juga sebenarnya pembahasan yang tidak simpel sesimpel ini, ya, tidak sesimpel ini juga. Jadi kita hari ini sahih dan batil saja. Dan sahih min haitsu wasfihi bisihah, dari segi pensifatnya bisihah itu ada istilahnya. Tapi kita lihat bahasanya dulu, footnote nomor pertama. As-sahihu fil lughati ma'khudhun min as-sihhati wa hiya diddu as-saqm. Saqm itu lawan dari sihah, masdar, sama-sama masdar. Kalau misalnya isim fa'ilnya menjadi saqim, saqimun. Sahihun lawannya saqimun. Dan sahih secara bahasa itu ma'khudz, terambil dari kata as-sihah, itu asalnya sihatun. Wa hiya diddu as-saqm. Dan dia, hiya di sini kembali ke as-sihah. Did itu adalah antonim, antonim dari as-saqm. Saqm artinya adalah, ya, sakit. Saqm artinya cacat, sakit. Hah? Nasasan. Apa tadi bilang? Beda itu. Kalau antum mau lebih gali lagi, lihat kitab-kitab ini. Tajul Arus jilid keempat. Mana ada kitabnya di atas kalau mau. Kalau mau lihat, bukan kalau mau memiliki, kalau mau lihat aja. Itu pun belum tentu ambil. Tajul Arus dan Al-Misbah Al-Munir. Sadis banget. Kuwa wasfuhu bis-sihah. Apa definisinya? Ma yata'allaku bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Ma yata'allak. Apa arti di sini ma yata'allaqu bihi an-nufudh? Coba antum pikir. An-nufudh itu kalau misalnya Indonesianya apa? Indonesia an-nufudh. Pelaksanaan atau operasi. Operation, mengoperasikan suatu pelaksanaan. Pelaksanaan lah, pelaksanaan. An-nufudh. An-nufudh itu pelaksanaan. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya? Ma yata'allaqu bihi an-nufudh. Apa yang terhubungan dengannya, pelaksanaan. Oke. Okay. Kemudian wa yu'taddu bihi, dan yang antum tahu adda ya'uddu artinya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menghitung, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidak akan kamu ininya. Menghitungnya dengan apa? Bisa mengcovernya semuanya. Okay, berarti i'tadda ya'taddu. Ada juga a'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu artinya tadi apa? U'idal kafirin, mempersiapkan. Nah, kemudian ada i'tadda ya'taddu. Dengan wazan ifta'ala yafta'ilu. Itu adalah memperhitungkan, menganggap. Jadi yu'taddu wa yu'taddu bihi, yaitu teranggap dengannya. Itu nanti ada penjelasannya nanti. Waalaikumsalam. Kita mau hadir di pangku, silakan. Wa yu'taddu bihi. Jadi maksudnya adalah gini, maksudnya di sini kata Syekh Mashhur di sini, arti dari ma yata'allaqu bihi nufudhu wa yu'taddu bihi, itu ma yatarattabu ala nufudhihi atharun maqsudun mu'tabarun syar'an. Artinya ma yatarattabu ala nufudhihi atharun maqsudun mu'tabarun syar'an. Ini lebih tepat ini kalau misal kalimat yang barusan. Ma yatarattabu ala nufudhihi atharun maqsudun mu'tabarun syar'an. Karir, antum mau nyari karir atau maya tarot tabu ini? Maya tarot tabu ala nufuzihi. Maya tarot tabu ala nufuzihi, ini lebih enak dibacanya. Asarun maqsudun mu'tabarun syar'an. Gimana kita menjadi makannya? Ya tarot tabu apa arti waktu itu? Ardan, antum masih ingat gak? Apa arti ya tarot tabu waktu itu? Menghasilkan, membekas, bisa berkonsekuensi. Ya menghasilkan, menyebabkan, ya semacam itu. Apa yang menyebabkan atas pelaksanaannya, apa hasilnya, asar yang dituju dan teranggap secara syar'i, gitu ngerti? Asar di sini artinya apa? Dampak, efek, asar bekas atau jejak bisa. Mereka bekas itu asari benar kan? Haldi al-Asari. Sahih. Iya. Bukan orang Bekasi. Hah? Bukan orang Bekasi. Bukan disebut Bekasi. Bekasi, al-Bekasi itu al-Asari. Karena Bekasi itu asar. Banyak itu Abu apa namanya? Penerjemah Ustaz Syekh Ali Hasan. Dari Bekasi. Syekh Ali Hasan. Oke, maya tarattabu ala nufudhi. Jadi apa yang terhasilkan dari nufudnya, pelaksanaan dari fi'il tersebut, asar, efeknya, dan efek tersebut itu maksud, yaitu yang dituju, dan efek tersebut teranggap secara syar'i, syara'an. Di sini untuk mensifati juga untuk maksud dan juga mu'tabar. Jadi asar yang dituju ini secara syar'i, misalnya ibadah. Misal sebenarnya ini definisi ini dikritik oleh para ulama karena definisi berkaitan dengan akad lebih tepatnya, ilmu amalah. Tapi bagaimanapun kita ambil aja. Misalnya kita sholat. Sholat kita tujuannya untuk ibadah ya. Nah, ketika setelah selesai sholat, sholat yang sah itu adalah sholat yang tujuannya tercapai enggak secara syar'i? Tujuannya untuk melakukannya sehingga terlepas dari pembebanan, ya kan? Sehingga ya tujuannya itu terlepas dari pembebanan, khalas kewajibannya sudah selesai, maka sudah secara syar'i dia tercapai maksudnya, itu lepas sakot ininya, taklifnya, ya. Kemudian mu'tabar ini min indillah, mu'tabar teranggap di sisi Allah, yaitu apa yang sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa ya hasilnya, dia tidak perlu mengkodok lagi, tidak perlu melakukan ulang, enggak. Itu hal yang sahih. apa di sini? Emang ada tulis? Apa tulisan anda? Ma? Iya itu di, itu warokot itu. Oh. Itu di warokotnya itu. Di warokot, warokot bin Nawfal. Itu di warokotnya itu. Oke. Okay. Kemudian kita lihat footnote-nya. Ini masih belum belum clear-clear banget ya. Belum terlalu clear. Enggak apa-apa, bagus. Seenggaknya anda tahu antum tuh masih berpikir. Ma yata'allaqu bihi an-nufuz. An-nufuz min nafdhi as-sahmi idza balagha al-maqsuda min ar-ramyi. Fan-nufuz min fi'l al-mukallaf. Oke, ma yata'allaqu bihi an-nufuz. An-nufuz itu dari kata min nafdhi as-sahmi. Nah, itu saham itu apa artinya saham? Jadi ya memanah. Ya oke, memanah. Idza balaghal maqsuda, jika dia telah mencapai maksudnya. Jadi yang sampai sasarannya. Jadi yang ini ada dua kalimat. Yang pertama ma yata'allaqu bihi an-nufuz, itu ke pertama. Rukun pertama dalam definisi, rukun kedua adalah wa yu'taddu bihi. Itu rukun kedua. Maka rukun pertama di sini adalah dia, kalau misalnya seseorang melakukan amalan mencapai sasaran. Ya, gitu maksudnya, mencapai sasaran. Ya, idza balawal maqsuda min ar-rami, jika dia mencapai sasaran dari panahan, dari pemanahan. Fan nufudhu min fi'il mukallaf, maka nufud itu termasuk dari fi'il, fi'il mukallaf, fi'il orangnya. Fi'il kita, fi'il ibad, fi'il hamba. Mencapai sasaran, berarti caranya mencapai sasaran gimana? Ya harus melakukan syarat atau memenuhi syaratnya dan melakukan rukunnya dengan baik, dan juga tidak terindikasikan adanya mani' dalam ibadah tersebut. Paham gak? Dia harus memenuhi syarat pertama. Misalnya sholat, syaratnya apa? Syarat sah sholat diantaranya misalnya wudu, ya harus penuhi itu. Kemudian syarat sah sholat lainnya misalnya masuk waktu, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ya kan? Kemudian tempatnya tidak najis dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga ketika dalam sholat dia harus memenuhi rukunya untuk mencapai tujuan, sasaran bidikan, yaitu terpenuhi ibadah. Jadi tidak hanya syarat saja, tapi rukunnya misalnya. Ya, dia tahiyat atau takut tahiyat langsung. Apa pertama? Takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram berarti mengucapkan Allahu Akbar kan? Tapi kalau misalnya mengatakannya itu sunnah. Jadi seseorang misalnya langsung Allahu Akbar gitu, enggak masalah salatnya, enggak masalah. Ya masalah kalau misalnya udah gitu enggak Allahu Akbar. Tapi talafuz bi Allahu Akbar di sini yaitu disebut takbiratul ihram. Kemudian hal-hal seterusnya dari rukun-rukunnya. Bukan sunah ya, kalau sunahnya itu pemenuhan, perlengkapan. Takmili ya. Adapun ini syariat. Lipia jadi-jadi ya. Jadi edatnya itu syarat, takmili itu sunahnya, syariatnya itu rukun. Wah, itu jadi. Terus diplomnya gimana tuh? Oke. Okay. Rukun, syarat. Syarat dan rukun dipenuhi. Ya, sunnah itu walaupun tidak dipenuhi, itu tidak membatalkan amalan. Tidak mengkaburkan dari tujuan, enggak. Tapi yang harus sampai tujuan itu pertama ya syarat dulu tentu saja, kemudian rukun. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Belum. Yaitu apa? Dia harus terhindar dari mani' atau pencegah kevaliditas kesahan sholat itu. Iya, harus ada pencegahan. Misalnya ternyata dia haid, ya tetap aja nggak bakal sasarannya terbidik, nggak bakal. Dia mau bersih kayak gimana pun, mandi berapa kali, kemudian dia rukun-rukun sholat dilakukan, tapi ketika dia ada pencegah untuk ibadah, nggak bisa. Ya tiga hal itu, syaratnya, rukunnya, dan dia bebas dari mawani' terhadap hal tersebut. Misalnya seorang anak kecil ingin bermuamalah berdagang. Nah, salah satu syarat berdagang itu apa? Ya baligh. Itu pun kalau misalnya belum baligh, itu pun kata ulama boleh untuk menjual sesuatu yang remeh, kecil, itu enggak apa-apa. Enggak ada tanpa walinya. Nah, sekarang anak kecil ini ingin berjual mobil misalnya, menjual mobil. Dia usia 6 tahun. Udah hafal Al-Qur'an alhamdulillah. Usia 6 tahun berjual mobil. Menjual mobil. maka terpenuhi enggak syarat nikah termuni. Berarti di sini maksudnya enggak sah. Maksudnya enggak terbidik. Karena apa? Di sini pertama syaratnya dia enggak terpenuhi. Syaratnya enggak terpenuhi apalagi rukunnya. Rukunnya udah batal, enggak mungkin ada berukun. Dan juga kekecilan dia atau apa sih Indonesia? Ke-6 tahunan dia itu adalah mani' terhadap perniagaan. Sehingga apa? Perniagaan itu tidak sah. Membeli juga enggak boleh. Ya kok membeli hal-hal yang enggak apa-apa. Jadi intinya bukan menjual aja tapi membeli juga. Kalau membeli misalnya permen, ya enggak harus dia harus ada legitimasi 7 tahun atau 18 tahun ke atas. Enggak. Tapi hal yang remeh enggak masalah. Secara urfi. Secara tradisi ada tempat. Tapi kalau misalnya sampai menjual hal-hal yang secara urf di sini adalah hal yang tidak mungkin atau tidak layak dijual kecuali orang yang sudah mengerti, sudah mumayyiz misalnya. Walaupun belum balik, maka tidak mas, maka nggak boleh. Misalnya menjual rumah. Ya rumah, misalnya properti atau semacamnya, anak itu baru 6 tahun, jangan mentang-mentang misalnya udah bisa gini bisa itu, udah berarti sah nggak? Belum, karena syarat dalam Islam harus dia balik dalam artian dia rasyid. Ya, oke itu yang pertama ma yata'allaqu bihi an-nufuz. Jadi fi'il mukallaf ini yang ma yata'allaqu bihi nufuz itu kembali ke 3 hal tadi. Yaitu syaratnya dia udah mutawafiroh, ya kan? Kemudian arkannya juga ma'mulah, diamalkan arkannya. Kemudian juga dia terhindar dari mawani, ya? Udah itu. Itu yang pertama. Jadi yang ma ya ta'alluqu bihi nufuz itu adalah urusannya siapa? Urusannya hamba. Tapi wa yu'taddu bihi itu kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Ya? Ketika dia sudah melaksanakan 3 itu, syaratnya oke, rukunnya oke, kemudian mawani'nya itu juga tidak ada, maka sudah hasilnya apa? Amalan tersebut mu'taddun bihi, itu amalan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala anggap sah dalam artian udah ijza, dia gak membutuhkan, dia gak diharuskan untuk mengulangi lagi jika wajib. Tapi jika pun sunnah, dia boleh melakukan lagi jika dia berkehendak, adapun setelah wajib dia tidak harus melakukannya lagi. Okay. Wa qawluhu wa yu'taddu bihi ay yusafu bil i'tidad wal i'tidadu min fi'li syari'. Dia disifati dengan apa? I'tidad. I'tidad penganggapan. Mu'tabar dia jadi. Mu'tabar dalam syariat. Ya. Kenapa mu'tabar dalam syariat? Sebagai hasil atau efek atau akibat dari melaksanakannya syarat atau memenuhinya syarat, melaksanakannya rukun dan tercegah dari mawani'. Oke. Ya, antum lihat sendiri syarah al-Ibadi dan tahqiqat syarah Qabul Munir. Dan seterusnya antum. Oke. Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an 'aqdan kana aw 'ibadatan. Diteruskan dalam Al-Mahalli. Nah, sekarang Imam Al-Juwayni ini mengatakan sahih itu adalah apa yang terkait dengannya operasi pelaksanaan dan teranggap dengannya oleh syariat. Dengan cara apa? Dengan cara istijma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Perhatikan, dengan cara istijma'a. Istijma'a artinya apa? Ya, antum pernah ngasih ya kalau misalnya ada alif, sin dan ta itu artinya meminta ya. Tapi itu salah satu makna dari istif'al, dari penambahan alif, sin, dan ta untuk fi'il sulasi mujarrab. Itu salah satu penggunaan, salah satu makna. Makna lainnya, istaf'ala itu kadangkala bermakna af'ala. Itu melakukan sesuatu dengan untuk objek. Misalnya istajma'a ini sama dengan ajma'a yajma'u. Sama juga dengan jama'a yajma'u, yaitu mengumpulkan. Jadi istijma'a di sini dengan cara mengumpulkan, ya maksudnya mengumpulkan adalah ya dia memenuhi seluruhnya. Istijma'a di sini arti jama'a ya. Contoh lain seperti istaf'ala yang bermakna af'ala apa? Istaf'ala. Istaqbala. Ghurfatul mustaqbal. Istaqbala arti ke depan, menghadap. Menyambut, menghadapi. Sama dengan iya benar, akbala ya, sama. Dan juga yang lain-lain, ada lagi fi'il lain yang itu nanti bagian nahwu atau sorof atau bahasa lain. Oke, bi'anis tajma'a dia mengumpulkan ma yu'tabaru fihi syar'an. Apa ya ma di sini isim mausul, apa yang teranggap di dalamnya. Yu'tabaru lima. Ya, teranggap di dalamnya syar'an. Maksudnya gini, dia mengumpulkan tadi yang Anda sebut syarat, kemudian rukun, kemudian dia terbebas dari mawani. Ya. Dia mengumpulkan semua itu, jadi mengumpulkan dalam artian dia telah memenuhi syarat dan telah melaksanakan rukun dan telah terbebas dari mawani, sehingga ketiga tiga-tiganya tersebut terkumpul, dia disifati sebagai mu'tadun bihi. Nah, mu'tadun bihi ini adalah hasil atau ya hasil dari pemenuhan itu, yang mana hasilnya apa? Sahih. Pelabelan sahih. Sah. Ya. Sah. Saya terima. Iya. Iya. Saya terima Mas Hasannya gitu. Kebalik ya. Istamir. Nah, aku dan kana ibadatan, baik itu akad, akad ini khabar kana. Baik itu akad ataupun ibadatan. Baik dalam ranah akad, dalam ranah akad berarti dalam ranah mu'amalah ataupun dalam ranah ibadah, oke. Oke, itu 7, kemudian 6. Enggak, bukan itu 6, enggak usah ini laisat tiba, bukan urusan kita itu. Kemudian yang ketujuh, footnote ketujuh, aku dan kanat au ibadatan, nomor 7. Ashihatu fil ibadati ta'ni al-ijza'u. Bisa juga ta'ni al-ijza'a wa isqatul qada'i. Coba di sini dikatakan, oke, dalam ranah akad atau dalam ranah ibadah. Nah, seperti apakah gambaran as-sihah dalam ranah ibadah dan seperti apakah gambaran as-sihah dalam ranah muamalah? Enggak, maksudnya bukan gambaran, tapi seperti apakah efek ya sehat sahnya ibadah dan seperti apakah efek sahnya muamalah? Nah, efek sahnya dalam ibadah itu maksudnya adalah ijza. Ijza itu Indonesia apa? Ya, mencukupi. Apa ya Indonesia? Ajza yujziu, ijza. Terpenuhi ya. Oke, terpenuhi. Sebenarnya dari kata ajza yujzi bukan? Artinya yang memberikan pahala. Ya, ketika suatu amalan itu mujizi, artinya amalan tersebut dia memberikan pahala. Dan ketika suatu amalan diberikan, seorang individu yang telah melakukan amalan diberi pahala, itu berarti amalannya sah. Karena tidak mungkin pahala diberikan untuk amalan yang batil, ya kan? Nah, jadi ijza itu yang sudah terpenuhi dalam artian dia telah diberi amalan dengannya, diberi pahala dengan sebab telah melakukan amalan tersebut. Dan dengan sebab amalan tersebut telah sah dilakukan dengan cara tadi, memenuhi syaratnya, kemudian melakukan rukunnya dan terbebas dari mawani pencegahnya. Setiap amalan memang diberi pahala. Setiap amalan memang harus diberi pahala. Setiap apa? Setiap amalan yang sah itu diberi pahala. Kita kan di sini amalan syar'i, bro. Kalau misalnya amalan yang non syar'i itu mubah jadinya. Enggak, amalan syar'i itu kalau sah diberi pahala. Sah diberi pahala. Semuanya. Sah diberi pahala ketika dia sunnah ataupun wajib. Ada pengecualian? Ada pengecualian? Mikir kayak orang lagi puasa gitu kan, kata orang enggak, bukan yang puasanya ngomongin orang lah gitu lah. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan puasa seperti orang yang lapar. Selain lapar dan pahala itu kan beda-beda, bro. Tingkatannya beda-beda. Bahkan orang yang sama melakukannya dengan syarat, dengan ini yang sama, ketika orang yang khusyuk, misalnya Haudi tidak khusyuk sholatnya, tapi dia ini, tapi anak khusyuk sekali misalnya, ya itu kan beda pahalanya. Makomnya beda. Iya, makomnya beda. Kalau misalnya Anda makom Mahmuda, antum makom keramat. Ikulisnya semua. Likuli makom makol. Likuli makol makol. Apa lagi? Oke. Okay. Gitu. Kecuali gini, kecuali ijza di sini kan artinya terpenuhi. Nah, secara global yang namanya terpenuhi suatu amalan telah tercakup semuanya itu tiga hal tadi, istijma' tadi sudah ada. Itu kan iya otomatis diberi pahala kan? Dengan itu. Dan pahala itu ya lillahi ta'ala, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi ada juga amalan seperti orang yang datang ke dukun kan dan sebagainya kan 40 hari tidak apa tidak sah, tidak bukan tidak sah. Dia sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah, itu tidak dilihat sekarang tidak dilihat dari dapat pahalanya. Tapi dia dilihat dari terpenuhinya sudah kewajibannya sehingga efeknya apa? Isqat lil wajib, isqat al qadha. Gitu. Tapi dia tidak di sini tidak berkaitan dengan pahala karena pahalanya ternafikan. Makanya di sini antum harus ada hal yang dipahami. Namanya qabul itu ada tiga macam. Di sini ada kaidah di sini bagus sekali. Ini ana tambahin lah maklumat. Ada kaidah bagus nih. Dari Ibnu Qayyim juga sebenarnya. Tapi bentar ana cari dulu. Oke. Qabul, qabul syar'i. Qabul di sini artinya apa? Qabul itu artinya penerimaan. Penerimaan secara syar'i terbagi menjadi tiga. Yang pertama qabul ridha, ya. Qabul ridha, qabul mahabbah itu yang pertama. Qabul i'tidad juga termasuk. Oke. Jadi qabul ridha seperti penerimaan ya penerimaan sebagai ridha, penerimaan sebagai kecintaan, penerimaan sebagai i'tidad, penganggapan bahwasanya amal tersebut sah. Tentunya yang penganggapan di sini maksudnya ridho juga maksudnya. Kemudian yang kedua, macam dua dari qabul, qabul jaza dan thawab. Itu yang kedua, qabul yang bermakna yang bermacam qabul jaza. Jaza ini apa? Jaza artinya apa? Jaza pembalasan. Pembalasan. Dan thawab, ya pahala. Ya, meskipun yang qabul jaza ini kata Syekh Masyhur, wa illam yaqa mauqi'al awal, meskipun misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu mencintai amalan yang dilakukan begitu, yang dilakukan tersebut. Ngerti? Tapi dia tetap mendapatkan pahala. Maksudnya kan kadang orang misalnya haudi salat memenuhi syarat dan sebagainya, tapi dia tidak begitu khusyuk, maka dia mendapatkan jaza di sini sesuai dengan kekhusyuan ya ala qadri khusyuhi, sesuai dengan kadar khusyuknya seberapa. Iya kan? Kemudian yang ketiga ada qabul isqatin lil iqab faqat. Qabul isqat lil iqab yaitu menerima sebagai isqat lil iqab yaitu pengguguran hukuman. Pengguguran hukuman aja. Udah itu aja, itu fadilah dari qabulnya. Itu yang ketiga. Wa illam yatarattab 'alaihi thawabun wa jazaa', meskipun tidak ada setelahnya pahala dan balasan baginya. Enggak ada balasan pahala, enggak ada. Tapi apa? Yang dia dapat hanyalah apa? Isqat lil 'iqab, yaitu pengguguran iqab, hukuman. Seperti diterimanya sholat orang yang tidak khusyuk sama sekali. Jadi misalnya orang itu selama rukunnya dilakukan ya. Kalau rukunnya tidak dilakukan enggak harus diulang. Misalnya dia enggak bisa baca surat Al-Fatihah enggak dibaca. Itu harus diulang itu karena surat Al-Fatihah rukun di sini. Tapi misalnya dia membaca surat Al-Fatihah, minimal membaca surat Al-Fatihah, tapi tidak membaca selainnya. Misalnya dia tidak membaca Subhanarabbil a'la, tidak membaca surat Al-Falaq, dia tidak membaca apa gitu kan. Tapi Al-Fatihahnya kan rukun. Dia membaca, tapi dia tidak ada unsur khusyuan sama sekali. Salat itu seperti robot, karena kadang orang salat karena saking terbiasanya salat. Itu enggak sadar apa yang dia lakukan. Udah begitu. Bahkan 4 rakaat terus dia lakukan sampai 4 rakaat full benar gitu. Tapi dia enggak tahu apa yang dia pikirkan itu terbang melayang misalnya Fathan apa tentang istrinya, kemudian juga apa ini tentang hubungan apa namanya nanti ada pasien dan semacamnya, rahmat misalnya tentang sabunnya si Rido. Jadi pikirannya ke mana-mana. Tapi dia melakukan, apakah dia, apakah orang-orang ini mereka memenuhi syarat? Syarat memenuhi. Kemudian apakah mereka memenuhi rukun? Rukun juga. Apakah tercegah dari mawani? Enggak, mereka enggak haid, mereka enggak di tempat najis, enggak. Nah, berarti di sini syarat yang qabul di sini qabul isqat lil iqab. Contoh lain, misalnya seorang, misalnya orang apa namanya mencari nafkah misalnya. Orang mencari nafkah keluar ke kantor tiap hari dan sebagainya kan. Dari pagi sampai pagi besoknya, kemudian pagi besoknya sampai pagi besoknya. Itu dia tidak ada niat lillahi taala. Maksudnya udah yang penting menjalani tradisi aja. Yang penting kerja. Yang penting dapur nyala. Ngebul. Kompornya bukan dapurnya, user banget. Nah, di sini kan dia melaksanakan kewajiban melaksanakan ya. Melaksanakan. Ya, di sini kewajiban dilaksanakan dan dia di sini terima enggak kewajiban? Diterima sehingga apa isqat lil wajib. Dia udah melaksanakan kewajiban. Jadi untuk melepaskan kewajiban dia saja. Apa? Sekedar untuk melepaskan. Iya, sekedar untuk dan itu pun bukan lillahi taala, makanya enggak ada pahala sama sekali. Tapi untuknya. Qabul, dia makbul karena dia sudah melaksanakan kewajibannya. Pada hakikatnya ini kan kewajiban untuk mencari nafkah bukan seperti kewajiban sholat, beda lagi. Jadi enggak setiap yang qabul itu dapat pahala. Enggak setiap yang makbul itu dapat pahala, enggak setiapnya. Enggak seluruhnya. Terus bertingkat tadi kalau dapat ridho sama kecintaan. Tingkatnya paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kalau misalnya dengan ada yang ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu udah pasti dapat pahala. Bahkan berlipat-lipat. Tapi kadang-kadang ya ridho Allah terhadap hambanya kan ya enggak semuanya diridhoi dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Juga salat orang yang misalnya baru datang dari dukun atau bertanya kepada dukun diterima 40 hari. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah berkata lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Lam tuqbal, tidak diterima. Nah, sekarang lam tuqbal sini kan kontradiktif misalnya. Kontradiktif dengan qabul. Ya kan? Tapi di sini lam tuqbal sini kita tafsirkan apa? Tidak diterima secara ridhonya dan tidak diterima qabul jaza wa thawab. Tapi qabul isqat lil wajib. Iya, qabul, makbul. Berarti sudah enggak wajib mengulangi sholat. Enggak wajib. Ya gimana kalau dia ngulangin terus? Misalnya 40 hari. Daur berarti dia 40 hari enggak dia sholat tapi enggak sah. Sah enggak? Sah sholat kalau dia sholat memenuhi rukunnya, syaratnya dan enggak ada intifa mawani-nya. 40 hari dia sholat, apakah dikodok lagi 40 hari apa 40 sholat apa berapa 40 hari? 200. Oh, 200 sholat itu. Enggak usah dikodok makanya. Tapi dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Tetap harus dilaksanakan sholat secara sah. Kalau misalnya sholatnya, misalnya dia syaratnya tidak terpenuhi atau dia rukunnya tidak terpenuhi, apakah dia kemudian harus mengulangi? Harus mengulanginya. Kenapa? Karena sholat yang seperti ini tidak makbul secara isqat lil wajib. Arti misalnya seseorang datang ke dukun dan bertanya dalam artian bukan bertanya menguji, bukan. Kalau bertanya menguji enggak masalah. Tapi di sini bertanya maksudnya bukan karena ada orang bertanya menguji karena ingin mengetahui kesaktian dia kalau misalnya benar anak akan bertanya terus gitu, ada gitu. Seperti. Tapi ini bertanya menguji supaya membuktikan kesalahan dia gitu. Itu beda. Ya, tapi di sini bertanya istinas, dia bertanya karena emang dia memang ingin bertanya padanya dan itu bukan tentang urusan di luar mistis, tapi urusan mistis. Nah, yang seperti ini bertanya aja kemudian 40 hari. Setelah itu 40 malam, 40 hari dia tetap wajib sholat, sholat fardu, namun sholatnya tersebut tidak dianggap makbul secara apa? Secara ridho dan secara ijza. Tetapi dia makbul secara isqat lil wajib. Nah, sekarang misalnya dia di hari pertama dia sholat, tapi dia tidak membaca Fatihah. Dia sekarang kalau tidak membaca Fatihah, dia tiga-tiganya kekobulan itu tidak terpenuhi. Sehingga dia belum isqat lil wajib. Sehingga dia harus mengulangi lagi. Tetap aja. Begitu. Nah, tapi kalau orang yang normal, dia tidak ada pendukung dan Allah masih menerimanya. Nah, dia misalnya kita sekarang sholat, misalnya sholat sholat misalnya itu sholat zuhur dengan khusyuk, ya, syaratnya, kemudian rukunnya, dan juga tidak ada pencegahnya, itu kalau dengan khusyuk Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan dengan keridhaan, yang berkonsekuensi mengabulkan dengan pahala, ijza dan thawab. Dan tentu saja paling umumnya adalah juga mengabulkan dari segi isqat lil wajib, begitu. Begitu. Ya. Oke, paham di sini. Oke. Kemudian kita mana sekarang? Itu yang tadi, as-sihha fil ibadat ta'ni al-ijza wa isqatil qada. Berarti tidak perlu diulangi lagi kalau dalam ibadah. Iya. Kemudian tadi iskotil apa? Iskot ikob. Ya iya, iskot ikob itu kan berarti dia ijza artinya. Kalau iskot qada itu berarti tidak, dia tidak harus mengulanginya. Iya, sama aja sebenarnya. Oh, Syekh. Yes. Bedanya apa? Anu, ada ada qada dan i'adah. Kalau misalnya ada itu salat, misalnya ada itu sesuatu yang, suatu ibadah yang dilakukan pada waktu yang ditentukan, ya, pada waktu yang ditentukan tanpa, ya udah itu aja. Melakukannya pada waktu yang ditentukan. Nah, adapun kalau misalnya qada, qada itu suatu ibadah yang dilakukan sebagai penggantian, atau bukan penggantian, apa ya, pengkodoan, apa ya, kodoan, suatu ibadah yang dilakukan tidak pada sifat yang, tidak pada waktu yang tepatnya, tetapi itu gimana definisinya kodo itu? Tidak terikat dengan waktu, tapi harus cuma terikat dengan pengadilan. Dia tidak pada, pokoknya tidak pada, pada waktu asalnya dia, tidak pada waktu asalnya, baik itu karena dia meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan pada waktu masa asalnya, atau dia lalai pada waktu yang seharusnya dia melakukannya, itu qada. Ya. Baik dia memang meninggalkan, meninggalkan itu pada waktu masanya itu karena memang uzur atau tidak ada uzur, itu qada jadinya. Makanya saum, saum orang, misal orang haid itu disuruh saum enggak? Enggak. Orang yang haid, apaan? Maksudnya disuruh qada enggak? Qada kan? Iya. Di waktu yang bukan di Ramadan kan? Iya. Berarti itu bukan di waktu aslinya. Begitu juga orang ke, misalnya sholat, enggak sholat misalnya, enggak sholat, kemudian di, misalnya dia enggak sholat zuhur karena ketiduran, bangun asar. Nah, dia itu harus karena lalai, bukan lalai, karena enggak sengaja, enggak ada, karena dia berudzur tidur. Dia mengkodo gak itu namanya? Mengkodo karena di waktu yang bukan waktu aslinya. Nah, sekarang orang yang misalnya dia sengaja gak sholat zuhur sampai asar, kemudian ketika dia melaksanakan zuhur pada waktu, pada jam 4 sore udah waktu asar, itu namanya kodo atau ada? Kodo, karena tidak ada, tidak pada waktu yang ditentukan. Walaupun sebenarnya ada khilafiyah dalam masalah ini, apakah orang yang sholat atau meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan saja bukan dengan udzur, tanpa udzur, apakah dia mengkodoknya atau dia istighfar saja, itu ada khilaf. Walaupun Imam Nawawi dalam Al-Majmu mengatakan ijma ulama bahwasanya semua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena ini, karena tidak ada udzur, maka dia wajib untuk mengkodoknya, itu ijma kata Imam Nawawi, tapi sebenarnya khilafiyah. Ibnu Taimiyah juga, lalu Ibnu Taimiyah berpendapat tidak mengkodok. Cukup istighfar. Cukup istighfar kalau bagi Ibnu Taimiyah. Tapi bagi Imam 4, bagi Imam 4 yang dan jumhur memang diqada. Kalau bertahun-tahun gimana? Nah, itu dia kalau ya, permasalahannya kok bertahun-tahun diqada. Gimana? Justru Ibnu Taimiyah di sini malah lebih ini malah jadinya. Iya, lebih kuat malah. Iya, lebih kuat. Masalahnya kayak yang puasa aja kalau ganti-ganti puasa Ramadan. Hah? ya puasa Ramadan yang udah bertahun-tahun misalnya, yang nggak ketulungan berapa nggak tahu, bisa aja itu nggak dikodok, malah istighfar aja, bertaubat. Ya tentu dengan beneran, bukan sebagaimana antum sekarang ketawa. Ini kayaknya merasa menang deh, seneng ini. Ya seneng ini. Udah berapa coba antum? Antum meninggalin berapa coba? Yang istighfar biasa. Seneng banget. Wah, cuma istighfar doang ternyata. Ternyata dalam pikirannya ternyata selama ini pertanyaan Anda dijawab sekarang. Apa yang bertanya? Anda mau, dia mukanya mau bertanya ke orang-orang malu. Ya mungkin ya. Udah berapa sholat coba? Iya, kemudian yang terakhir tadi apa? I'adah. Nah, i'adah itu lebih tepatnya dia dilakukan pada waktu yang ditentukan. Itu disebabkan apa? Disebabkan dia tidak melakukannya dengan bentuk yang ditentukan. Rukunnya. Dengan adat, ada dengan adat, dengan syakal, syakal ibadah yang ditentukan. Ya, baik rukunnya, baik. Oh, jadi kayak musyul sholat itu. Bisa, ya. Irji fasolli. Lainnya kalam tu sholli. Nah itu ada namanya, itu bukan kodok. Kalau misalnya, tapi iya ada itu, ketika melakukannya itu ada. Oh iya. Ketika kewajibannya itu terlewati, walaupun dikodok tetap dapat dosa. Kewajibannya itu dilewati, kemudian dia kodok. Jadi kewajibannya apa nih? Misalnya sholat, okay. Harusnya zuhur, terus dia baru sholatnya pada jam. Itu karena uzur atau enggak di itu masalahnya? Karena enggak uzur, dia mendapat dosa ketika ini, tapi di sini dia kan sebenarnya misalnya nih gambar lebih mudah aja. Misalnya zuhur dia tidak sholat, asar kemudian jam 4. Di ini enggak ada uzur dia, enggak sholat. Jam 4 dia sholat habis itu mukodoknya. Kalau dia tidak bertaubat dia berdosa. Tetapi untuk masalah sholatnya dia iskot lil wajib. Gugur kewajibannya sudah ketika dia sudah sholat di jam 4, sholat zuhur. Dia gugur kewajibannya, tapi dia tetap harus bertaubat karena meninggalkan sholat pada waktunya. Itu bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat tanpa uzur itu harus dikodok. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat tanpa uzur itu tidak perlu dikodok, maka cukup istighfar dan bertaubat. Begitu. Jadi kalau dua-duanya pendapatnya nggak boleh begini. Kalau misalnya udah yakin satu pendapat nggak boleh. Iya boleh kalau dia kalau dia mengira bahwasanya pendapat yang kedua ini ternyata lebih benar, lebih baik dalilnya, maka justru dia harus ke pendapat yang berikutnya, bukan? Misalnya, maksudnya nih apa? Pada gimana? Ya? Kalau misalnya dia yang ditinggalkan kewajibannya itu dia istighfar aja, tapi misalnya kewajiban yang ditinggalkan cuma sekali atau dua kali dia berdoa. Ya di sini antum milih mana aja? Yang milih mana? Yang lebih rojih bagi antum ya, yang Allah kasih. Ya antum milih, minta sama Allah, ya Allah berikan aku pendapat yang rojih maksudnya. Ya insyaallah akan diberi lah. Ya kalau ana lebih condong ke kodok, ini. Kalau ana lebih condong ke kodok, karena ini juga kalau misalnya kita ana enggak tenang dengan adanya hanya istighfar gitu, enggak bisa tenang dengan pendapat itu. Walaupun pendapat itu ada kekuatannya tersendiri, yaitu ketika apa? Ketika pertama pendapat itu apa tidak ada kekuatannya apa tidak ada dalil yang menunjukkan harus mengkodok. Enggak ada kan makanya kalau misalnya dia kalau kewajibannya itu banyak, utangnya itu banyak, itu pakai pendapat yang kedua. Kalau misalnya kewajibannya enggak sedikit, utang itu beda dengan utang apa nih utang sholat. Oh, utang sholat ya. Kalau misalnya apa utang sholatnya cuma sekali atau dua kali yang itu antum maksud. Nah itu mungkin apa? Nah itu mungkin yang seperti itu. Yang seperti itu mungkin karena apa? Pertama masyaqqah memberatkan kalau misalnya ratusan sholat dan antum juga enggak hitung seberapa kan. Nah, karena enggak bisa dihitungnya itu yang membuat wallahu alam justru kalau misalnya enggak bisa dihitung kekuatan yang pendapat kedua ini benar bisa jadi. Tapi yang pertama kalau misalnya sholat cuma 1 2 itu yang antum maksud tadi itu yang kalau ana pribadi lebih condong pada yang mengkodoknya, harus mengkodoknya. Ini bro, aduh. Ini enggak dia tahu sebagai tanbih aja, ayo cepetan, jangan. sebagai tanbih aja. Enggak enak mau ngomong cepetan, tapi nanya aja tuh. Wasihatu fil muamalat ta'ni tarattuba ahkamiha al-maqsudati biha 'alaiha. Sah dari segi muamalat. Jadi muamalat di sini termasuk mana? Termasuk apa? Bab apa aja ini? babai terutama ya, buyu, kemudian nikah juga ya, oke. Akad, karena akad itu kan menjalin pertalian ya. Enggak mungkin kalau misalnya pada satu pihak aja, berarti kan muamalah, maka dikatakan muamalah dalam Arabi kan ada fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan, itu kan isyarat apa, ada semacam interaksi antara dua pihak, makanya ya ada interaksi. Oke, apa nih, sehat sah dalam muamalah itu artinya adalah tarot tuba ahkamihal maqsudati biha 'alaiha, gimana itu? Ya udah gitu artinya, udah sahih. Tarot itu artinya apa? Berefeknya ahkam, terselenggarakannya, terhasilkannya hukum-hukumnya, hukum-hukum muamalah. Maksudah yang sebenarnya itu yang diinginkan, yang ditujukan dengan ada muamalah itu, alaiha atas muamalah itu. Masya Allah. What do you want? Jadi ya, sah dalam segi muamalah itu adalah terhukumnya hasil dari muamalah tersebut dengan sesuai apa yang diinginkan. Antum misalnya menjual, itu pengen apa? Ya pengen menjual, benar. Antum pengen menjual supaya apa, memiliki reward dari jualan itu. Dan orang membeli karena ingin memiliki. Maka ketika telah terpenuhi kepemilikannya, sudah. Ya tapi tentu ada, nanti ada syarat dan rukunnya juga. Jadi enggak. Jadi sebenarnya ada sama, tapi sama dengan ibadah, yaitu antum syarat juga rukunnya dan mawani'nya itu harus diperhatikan. Tiga hal itu. Tetapi efeknya itu ada berbeda. Kalau misalnya ibadah itu efeknya apa? Efeknya adalah i'tidad. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan isqat lil wajib. Iskot lil kodok dan sebagainya lah, itu sah. Tapi kalau misalnya yang muamalah itu efeknya apa? Efeknya sebenarnya yang penting tujuan itu tercapai. Ya tujuan itu apa maksudnya? Ya kalau misalnya baik kepemilikan dan seterusnya. Kalau misalnya nikah, misalnya tujuannya apa? Iya. Ya, bisa ngapa-ngapain? Ya itu bisa ngapa-ngapain. Karena itu udah menyeluruh semuanya, bisa ngapa-ngapain udah. Jadi singkatnya tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan. Maksudnya taruh tubuh ahkam di sini, tujuan hukum-hukum di sini tercapai semua. Yaitu apa? Hukum bahwasanya antum itu udah mempunyai barang tersebut sebagai pembeli, maka hukumnya apa? Haram bagi orang lain untuk memilikinya selain antum. Iya. Bagi itu juga dalam nikah misalnya. Kalau udah ada akal, udah selesai, berarti kan memiliki suaminya, dan haram untuk selainnya untuk memilikinya. Gitu ya. Oke. Okay. Ya, kalau misalnya antum mau meneruskan pembahasan unsur syarah-syarah ini. Mas. Ini di dikatakan sahih kan ada dua, ma yata'allaq bihi anuku, yang kedua wa yuqaddu bihi. Berarti kita enggak bisa mengatakan sahih dong. Karena enggak ada syarat. Di yang mana? Yang mana? Muamalah. Ya, mengatakan saya apa? Ibadah. Ya itu konsekuensi, Bro. Itu konsekuensi dalam syariat. Ketika seseorang sudah memenuhi syarat rukun dan tidak ada mawani'nya, maka otomatis sudah kita menganggap Allah Subhanahu wa taala menganggap itu sah, udah. Kita masa bertanya pada Allah, "Ya Allah, ini sah atau tidak?" Kemudian jawabannya di mana gitu. Enggak. Ya, teman-teman, kita melakukannya dulu. Nah, adapun tidak di sini fi'lullah, yaitu fi'l syar'i di sini. Ya kita mengetahui dari apa? Mengetahui dari perbuatan kita di sini udah sah belum gitu. Gitu. Yes. Beda sama yang muamalah. Kalau muamalah kan bisa diketahui sah tidak. Bisa diketahui sah tidaknya. Sama-sama tahu. Ya emang kenapa? Maksudnya berarti beda sama muamalah. Enggak. Ya ada perbedaan sedikit tapi sama aja intinya apa? Allah Subhanahu wa taala menganggap itu sah. Kenapa? Karena kita juga sudah tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu sah. Dengan memenuhi syarat dan tadi rukun dan intifa mawani'nya. Udah gitu aja. Jadi dengan adanya dengan terpenuhinya nufuz ya tadi bihi gitu. Iya. Jadi nufuz itu kan operasi, pelaksanaan. Nah, dalam operasi itu kan ada tiga hal tentu saja, yaitu sebelumnya itu syaratnya apa? Kemudian rukunnya di dalam operasi, di dalam amalan tersebut, apa rukun yang dilakukan itu harus di ini. Kemudian di dalam pelaksanaan itu harus di ini juga, apa mawaninya ada enggak? Jangan sampai ada mawaninya. Maka kalau udah tiga itu selesai, baik selesai ibadahnya, kemudian selesai atau waktunya, udah selesai semuanya, dan udah laikallahu nafsan illa usaha, udah selesai itu. Udah enggak usah dipandang, dilihat, kemudian tanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ini sah ibadahku?" Justru kita harus apa? Kalau sudah gitu, udah kita anggap sah. Enggak usah memberatkan diri dengan bertanya-tanya. Ya, kecuali kalau belum punya ilmu harus bertanya ke yang alim. Gitu. Apa antum masih ada iskal di sini? Masih ada keberatan ya? Enggak, jangan banyak makan makanya, itu keberatan. Kemudian apa batil sekarang? Sekarang kita membahas tentang kebatilan. Wal batilu min haythu wasfihi bil butlan ma la yata'allaqu bihi an-nufuzu wa la yu'taddu bihi bi allam yastajmi'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana au ibadatan. Oke, sudah selesai. Jadi kalau antum mau mendefinisikan batil, itu sebaliknya nanti. Ya, ini aja. Balik aja. Sama juga ada faedah batil butul syar'i juga. Butul syar'i apa? Ketika ada kubul syar'i. Kubul syar'i. Butlan. Butul. Antum buat sendiri. Butlan. Ana enggak tahu kalau butlan. Kalau butlan otomatis tidak makbul otomatis. Apapun yang tidak makbul itu batil. Misalnya ada yang tadi misalnya yang sholat orang yang baru pergi dari dukun kan 40 hari. Itu makbulan lah ketika dia syarat dan rukun semua terpenuhi, makbulan lah, makbul kan? Nah, tapi bagaimana caranya supaya dia membatilkan amalnya? Riya dengan sholatnya atau tidak ikhlas? Otomatis kalau tidak ikhlas dari awal ya maksudnya, bukan di pertengahan, tapi dari awal. Kalau dari awal dari niatnya udah tidak ikhlas sholat itu, padahal dia dihukum, maksudnya gak diterima sholatnya secara ijza dan secara tawab dan secara ridho, tapi sekuatun lil aikob saja, dia sholat dengan riya. Baik. Udah gak dapat pahala riya. Ya. Dia sholatnya batil gak? Batil lah gak? Kenapa batil? Karena dia tidak terpenuhi rukunnya. Rukunnya apa? Ikhlas. Nah, itu udah syarat, bahkan syarat ikhlas. Ikhlas syarat itu. Syarat itu ikhlas. Ikhlas itu ikhlas itu syarat. Iya. Syaratnya itu ya ikhlas. Nah, karena dia tidak ikhlas, maka dia tidak memenuhi satu syarat aja. Maka ini yang tidak ikhlas maksudnya di awal. Kalau misalnya di pertengahan itu bisa dilawan. Bisa dilawan. Tapi kalau misalnya dari awal niat sebelum takbiratul ihram, maka dia batil sholatnya. Sehingga ketika disifati batil, maka semua dari ketiga itu tidak mungkin. Karena yang qabul pertama, itulah qabul isqat al-wajib. Itu yang pertama. Isqat al-iqab. Itu yang pertama. Step pertama dulu. Adapun yang kedua dan ketiga seperti qabul, ijza, wa tawab, itu kedua. Kemudian qabul ridho, itu yang ketiga. Itu makom tertinggi. Kalau yang pertama itu kan sekadar apa? Zahirnya saja yang penting dia apa memenuhi kewajiban. Nah, oke. Okay. Jadi di sini batil. Kalau yang dinamakan batil itu enggak mungkin sahih sudah. Gitu aja. Ini kan batil tidak mungkin sahih. Tapi nanti ada perbedaan antara batil dengan fasid nanti oleh mazhab Hanafi. Kalau qabul itu kan berarti yang dalam hal wajib kewajiban. Enggak mesti. Kalau dalam hal sunnah kan enggak, dalam qabul juga harus sunnah juga. Kok sunnah juga masuk dalam qabul juga. Kan yang pertama kan menghindarkan dosa, menghindari hukuman itu. Kalau sunnah kan enggak. Oh, itu untuk wajib itu memang. Itu untuk yang wajib. Yang isqatun lil iqab itu untuk yang wajib. Ya. Yeah. Tapi kalau misalnya yang sawab dan ijaz enggak, yang sawab dan ridho, nah itu untuk yang sunnah bisa wajib lebih-lebih, oke. Okay? Adapun batil di sini, batil bisa masuk ke dalam sunnah dan juga wajib. Ya. Wal batil min haitsu wasfihi bil butlan ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'tad bihi. Coba kita baca yang ketiga. Footnote Footnote atau al-batil fi lughah, fil lughah. Al-batilu fil lughah yang pertama minal butlan bima'na fasada wa saqata hukmuhu fa huwa batil. Bima'na fasada, rusak. Jadi nanti ada istilah fasid, ada istilah batil. Yang intinya jumhur ulama mengatakan dua-duanya sama secara istilah usuliyin. Tapi Hanafi nanti beda sendiri nanti. Insyaallah nanti kita bahas mendalam. Wasaqata hukmuhu, dan telah jatuh hukumnya. Wasaqata hukmuhu fa huwa batil. Jatuh hukumnya berarti belum tertunaikan gitu ya. Jadi batil itu belum tertunaikan karena ada kerusakan ketika menunaikannya. Belum tersempurnakan atau bukan tersempurnakan, belum tertunaikan ya. Kemudian yang ketiga, footnote ketiga, al-batilu muqabilun lis-sahihi bi kulli ma'anihi. Batil itu adalah kebalikan dari as-sahih dengan setiap maknanya. Makanya dikatakan di sini la yata'allaqu bihi an-nufuz la yu'taddu bihi. Hasilnya apa? La yu'taddu bihi. Kenapa? Karena dia la yata'allaqu bihi an-nufuz, karena operasinya itu ada kecacatan di dalamnya gitu. Baik keseluruhan kecacatan atau sebagian kecil, selama itu perkara yang bisa membuat dia batil. Ya. Kemudian baik itu akad ataupun ibadah. Ini apa? Empat. Keempat di sini jumhurul usuliyin lam yufarriqu bainal batili wal fasidi sawa'un kanat sawa'an kana dzalika fil ibadati aw fil muamalati. Kita katakan jumhur, mayoritas ahli usul fiqih lam yufarriqu, mereka tidak membedakan antara batil dan fasid. Jadi ada pertanyaan, apakah batil dan fasid itu sama? Jumhur itu tidak membedakan fasid dan batil itu sama, kata mereka. Sawa'an kanat, baik itu fil ibadat, baik itu dalam kategori atau ranah ibadah, atau fil muamalat atau muamalat. Itu jumhur usuliyin, oke? Jumhur usuliyin yang dimaksud di sini sebenarnya Maliki, Syafi'i dan Hanbali, semuanya itu mereka mengatakan fasid dan batil itu sama. Walaupun sebenarnya dalam praktiknya kadang-kadang mereka membedakan sebenarnya dalam kitab-kitab mereka, tapi itu enggak banyak dan itu enggak terlalu begitu penting, enggak begitu berarti, enggak begitu banyak sama rohnya dari pembahasan seperti itu. Ya, jadi jumhur usuliyin tidak memberikan fasid itu sama dengan batil. Nah, wa ammal Hanafiyah, tapi mazhab Hanafiyah fafarraqu bainahuma fil muamalat. Mereka membedakan antara fasid dan batil dalam muamalat. Ya. Nah, ini kadang-kadang ya apa, ini berguna ketika kita membaca literatur ulama intinya. Kalau misalnya untuk penghukuman fasid atau batil kita anggap sama, fasid batil sama. Tapi nanti dalam ketika kita menelaah kitab-kitab ulama, itu pembahasan seperti ini menjadi modal berguna. Maka afal batil bagi Hanafiyah ma lam yushra' bi aslihi wa wasfihi. Apa yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya, nanti kita jelaskan. Ya, jadi tidak tergolong dalam syariat. Asalnya itu tidak tergolong dan wasofnya tidak tergolong. Adapun fasid wal fasidu ma syuri'a bi aslihi duna wasfihi. Apa yang tersyariatkan dengan asalnya tanpa ada sifatnya. Sifatnya itu yang fasid. Asalnya itu ada, benar. Ana kasih contoh yang lebih konkret biar antum ini, biar antum lebih clear. Misalnya bayi riba. Ya, bayi yang dilami terhadap riba atau ghoror lah atau apa pun itu. Ketika kita katakan bayi itu ada riba di dalamnya. Nah, riba di sini riba ini haram. Fadl, kelebihan di sini ya. Misalnya Anda menjual emas dengan emas. Anda emas 1 kilo misalnya. Nah, kemudian membeli dengan 2 kilo. Berarti buat Anda emas 2 kilo. Ini riba. Ya kan? Ada kelebihan di sini. Nah, sekarang perdagangan bayi atau perdagangan tahap dengan tahap ini. Apakah ada syariatnya? Enggak, perdagangan bayi dengan bayi'ul dhahab bidhahab Ada enggak syariatnya? Ada. Secara asal ada. Berarti di sini apa? Ma syuri'a bi aslihi. Asalnya ada. Asalnya ada. Tapi kemudian yang tidak ada adalah karak wasofnya. Sifatnya di sini ada apa? Penambahan dari antum 1 kilo kepada ana. Nah, ini namanya apa? Fasid atau batil di sini? Fasid. Nah, ini disebut baik fasid namanya. Nah, makanya Hanafiyah di sini membedakan. Kenapa Hanafiyah membedakan? Karena ketika baik fasid ini diadakan, ada baik fasid ini. Kalau kan sekadar rusak, bukan batil. Kalau batil itu berarti udah keseluruhannya udah bubar. Tapi kalau misal fasid dalam Hanafiyah, maka jika misalnya ana membelikan antum, udah ini ana enggak mau satu ini, ana enggak mau riba, antum ambil lagi. Maka sah baiknya. Enggak perlu diulang lagi. Ngerti sih kenapa mereka membedakan? Dan ini mereka membedakan itu ada alasannya. Tapi sebenarnya jumhur pun juga begitu. Jumhur pun berpendapat yang sama, cuma mereka enggak menggunakan pembedaan istilah. Gitu aja bedanya. Makanya ujung-ujungnya perbedaan ini adalah khilaf lafzi namanya. Yaitu khilaf istilahi saja. Khilaf dalam masalah istilah. Tapi tetap ada bantahan-bantahan. Tetap mereka berperang antara Hanafiyah melawan jumhur. Tetap kemudian jumhur mengatakan, enggak, antum ngapain kok misalnya perbedaan begini-begini. Sebagaimana Hanafiyah mempunyai perbedaan antara farud dengan wajib, itu mereka membedakan. Kalau jumhur apa? Farud sama wajib itu sama aja, bro. Ini sama aja. Kata mereka farud itu lebih akad, lebih kuat daripada wajib. Kenapa? Karena bagi Hanafiyah farid itu apakah farid itu adalah apa yang ternaskan secara qat'i dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ijma'. Adapun wajib itu apa yang tidak langsung ternaskan dan dia bersifat dzanni. Itu bagi Hanafiyah farid dan wajib. Adapun bagi jumhur farid dan wajib sama aja. Farid dan wajib itu sama. Nah, kemudian jumhur mengatakan antum wahai Hanafiyah, mazhab Hanafiyah mengatakan fard dan wajib itu beda. Karena apa? Fard itu qat'i. Kalau misalnya wajib itu dhanni. Fard itu seperti aqimus shalah, salat lima waktu itu qat'i. Kalau misalnya yang ini wajib itu dhanni, seperti apa misalnya zakat apa misalnya. Nah, antum katakan ini berbeda. Kenapa yang sunnah enggak antum katakan gitu? Karena sunnah kan ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kenapa antum enggak nambahin lagi sunnah itu yang apa? Mustahab itu sama ini beda. Oke. Okay. Nah, itu pembahasan. Antum mulai pusing sepertinya. Berarti yang fasid itu kayak tadi pernah yang puasa dan saum. Fasid kayak yang tadi saum apa? Ada yang enggak terima pahalanya itu fasid. Bukan batal. Yang mana? Saum enggak terima pahalanya mana tuh? Yang mana tadi dibilang apa? Puasa tapi maksiat. Enggak, bro. Itu bukan masuk. Maksiat di sini enggak membatalkan puasa. Enggak. Dia enggak merusak puasanya dalam artian fasid dan batil ini. Tetap sah puasanya. Yang kok itu tetap sah puasanya selama maksiat tersebut memang tidak membatalkan puasanya. Ya puasa di sini kan walaupun intinya memang puasa kejiwaan, nafsu gitu kan. Tapi ketika puasa tersebut dia maksiat dan tapi dia ijza. Dalam artian dia qabul isqat lil wajib. Berarti enggak batil, enggak fasid. Walaupun sebenarnya ia rusak dari segi ma'nawi rusak. Tapi dari segi hukum tidak rusak. Karena kita berbicara hukum wad'i di sini. Nah kalau misalnya hukum yang seperti batil dan fasid itu berbicara tentang hukum. Ketika disifati batil dan fasid itu berarti rusak apa mu'amalah atau ibadahnya itu gugur dia. Belum melaksanakan kewajiban atau sunnah atau hal yang ia inginkan. Nah tetapi kalau yang tadi itu fasid ma'nawi, bukan fasid hukmi. Ya, dan dia bukan batil juga. Maksudnya batil amalannya enggak. Puasanya tetap sah. Tetap sahih puasanya. Nah, sahih yang di sini ya fasid yang tadi kita maksud yaitu fasid dia bermaksiat itu memang fasad, tapi itu bukan fasad muqabil lisihah, bukan. Bukan fasad antonim atau apa tadi muqabil Indonesia kebalikan dari sihah dalam hukum bukan sihah itu berkaitan dengan hukum fasad tadi berkaitan dengan kualitas jadi bukan dengan hukum hukumnya tetap sahih kecuali jika dia merusak puasanya dengan sesuatu yang membuat hukum puasanya dia batil atau fasid seperti misalnya minum apa menjadi batil atau fasid gitu dan Hanafiyah itu hanya menghukumi perbedaan antara batil dan fasid itu di bab al-mu'amalat, kecuali bab nikah. Bab nikah bagi Hanafiyah itu batil dan fasid itu sama. Iya. Adapun sama dengan jumhur. Jadi keselarasan antara Hanafiyah dengan jumhur dalam perihal penyamaan fasid dan batil itu di bab ibadah dan bab nikah. Di kategori ibadah seluruhnya haji, zakat, puasa, salat, ya thaharah dan bab nikah. Dalam bab dalam muamalat. Selain bab nikah, kategori buyu' semuanya Hanafiyah begitu, apa namanya, membedakan antara fasid dan batil. Yaitu batil itu ada apa? Batil itu usulnya tidak ada, apalagi wasofnya, karakternya kemudian tentu lebih batil lagi. Kemudian kalau misalnya fasid, itu usulnya ada, sorry, bayi' tadi. Bayi' itu ada dalam syariat Islam, tapi kemudian apa? Wasofnya yang kemudian ini. Ya. Kalau contohnya seandainya Hanafiyah itu juga menjadikan batil itu di ibadah misalnya sholat. Sholat zuhur. Sholat zuhur ada gak asalnya? Ada asalnya. Tapi sholat zuhur tersebut dilakukan di jam 11 kalau di waktu Indonesia Barat. Batil gak? Karena wasafnya yang batil. Wasafnya yang ini. Berarti dia fasad atau batil? Batil. Enggak. Fasad. Fasid jadinya. Karena apa? Asalnya ada. Ini menurut ini seandainya Hanafiyah. Seandainya Hanafiyah itu Jaiziyah. Seandainya Hanafiyah bukan Hasaniyah. Seandainya Hanafiyah itu mereka memasukkan juga perbedaan batil dan fasid dalam ibadah, maka begitu. Salat zuhur ada syariatnya. Tapi karakternya, pensifatnya baik rukun, syaratnya itu yang rusak, maka disifati fasid. Itu bedanya antara fasid dan batil dalam mereka, bagi mereka. Oke. Okay? Udah selesai. Insyaallah 1 jam 6 menit cuma 2 halaman. Luar biasa. Kapan gitu. Alhamdulillah, yang penting antum dapat maklumat. Subhanakallahumma. Abis ini kita break dulu sekitar 10 atau sekian menit, habis itu kita langsung lanjutkan fikih syafi'i insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.